baru lagi namanya bab haid dan nifas. Bab haid dan nifas. Haid artinya darah kebiasaan wanita yang keluar pada waktu-waktu tertentu dalam keadaan sehat. Ya kan? Ya, betul. Kalau nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Ba'dal wiladah, setelah melahirkan. Jadi orang disebut nifas ketika dia melahirkan dan keluar darah. Nah, darah yang keluar setelah melahirkan itu namanya darah nifas. Darah kebiasaan perempuan yang haid itu. Darah kebiasaan perempuan sudah di waktunya, waktu-waktu khusus. Sudah terjadwal. Dan dia keluar dalam keadaan sehat. Bagaimana kalau keluar darah tapi dia sakit? Nah, itu namanya darah penyakit. Tetap diwajibkan sholat. Yang kedua, darah nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, ketika keluar darah itu namanya darah nifas. Nah, itu dia tidak boleh sholat. Tidak boleh puasa. Nah, sekarang darah haid. Nah, waktu minimal haid paling cepat itu berapa hari? Paling cepatnya 1 hari. Paling cepat. Nah, paling cepatnya 1 hari. Jelas? Haid paling cepatnya 1 hari. Cukup udah berhenti ya. Udah paling cepatnya 1 hari. Kalau kurang dari 1 hari ya masih disebut haid. Jadi kadang-kadang orang haid itu 1 hari sudah selesai. Mungkin yang sudah jadwalnya sudah berantakan, ada penyakit. Yang kedua, kebanyakannya haid itu berapa hari? Nah, 6 sampai 7 hari, itu yang kebanyakan. Rata-rata kebanyakan perempuan itu haidnya 6 sampai 7 hari. Yang ketiga, waktu paling banyak haid berapa hari? Paling banyaknya 15 hari. 15 hari, 15 malam. Nah, maksimalnya haid itu 15 hari. Bagaimana kalau lebih dari 15 hari? Nah, berarti itu jarak penyakit. Nah, jelas? Nah. Nah, berarti masa haid, setelah masa haid kan ada masa suci, kan? Setelah masa haid kan ada masa suci. Berarti masa suci di tengah-tengah dua masa haid, kan? Haid depan, kemudian suci, baru haid lagi, kan? Paham enggak? Paham enggak, Bang? Ini haid, kemudian suci, habis itu haid lagi, kan? Nah, di tengah-tengah itu kan namanya haid, ya, masa suci di antara dua haid. Paham enggak? Misalnya ada tiga blok, blok A, blok B, blok C. Blok A haid pertama. Blok B kan masa suci. Blok C kan haid lagi. Nah, blok B yang kita bahas. Masa suci di antara dua haid. Berapa hari? Nah, minimalnya 15 hari. Karena tadi maksimalnya haid itu 15 hari. Berarti sisa 15 hari untuk suci dia. Itu minimal. Udah? Minimal 15 hari masa suci. Kemudian kebanyakannya berapa hari? Kebanyakannya itu 24 atau 23 hari. 24 atau 23 hari. Paling banyaknya berapa hari? Ah, itu tidak ada batasan. Nah, tidak ada batasan. Nah, sekarang nifas. Sekarang masa nifas. Itu paling cepatnya nifas berapa hari? Lahzotan. Lahzotan. Ketika selesai melahirkan, keluar darah bentar habis itu hilang. Ah, udah. Udah hilang darahnya, udah berhenti, ya udah berhenti masa nifas. Ada enggak orang seperti itu? Darah aja. Hah? Nah, tergantung kalau di darah nifas ya, nifas aja lah. Paling cepatnya lahzotan, lahzotannya sesaat. Ketika di lahiran, misalnya sesar, keluar darah sedikit, Ya udah nifas, habis itu berhenti, ya udahlah. Selesai masa nifasnya, dia tetap sholat. Paling pertama ya? Nah, belum, kan baru paling cepat. Keluar lagi dan sholat ya. Nah, kalau keluar lagi darahnya baru. Kemudian yang kedua, biasanya kebanyakannya adalah 40 hari, bukan 6 bulan. 6 bulan, 44 hari. Itu perempuan enggak boleh keluar 6 bulan. 40 hari, di sini 40 hari, kebanyakannya 40 hari. Kebanyakannya 40 hari. Kebanyakannya nifas 40 hari. Kemudian yang terakhir, kalau banyak, paling banyaknya berapa hari? Paling banyaknya 60 hari. Paling banyaknya 60 hari, 2 bulan, bukan 6 bulan, 2 bulan. Sudah, anda berarti kemarin kita sudah bahas orang yang haid sama nifas itu tidak boleh 10 hal. Apa masih ingat kan? Tidak boleh. Orang yang haid atau nifas tidak boleh 10 hal kemarin. Nah.